Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Ughala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Memasuki bab ke-17, beliau sebutkan dzikru i'tilafin nas wa ikhtilafuhum, penjelasan tentang bersatunya manusia, ini cocok, bercocokan satu dengan yang lain, bersamaan atau berbeda, tidak bisa menyatu antara yang satu dengan yang lain. Qala rahimahullah, akhbarana Imran ibn Musa ibn Mujashi' as-Sikhtiyani qala haddathana Abdul A'la ibn Hammad an-Narsi qala haddathana Hammad ibn Salamah an Suhail ibn Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah s.a.w. al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. menyebutkan arwah, ruh manusia itu berkelompok-kelompok, berjenis-jenis. Maka yang saling mengenal sama satu dengan yang lain itu akan menyatu. Dan jika saling mengingkari karena berbeda, maka akan berselisih, akan tidak bertemu, akan menjauh dan renggang. Hadis diriwayatkan juga dengan lafaz yang lebih panjang dari ini di Muslim, annas ma'adin kama'adinil fiddati wadh-dhahab. Manusia itu seperti tambang atau bahan tambang, layaknya tambang perak dan emas. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Maka yang terbaik dari mereka di masa jahiliyahnya, dia pula akan menjadi yang terbaik dalam Islamnya jika dia faqih, berilmu dan mengerti syariat. Wal arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kemudian Abu Hatim juga bawakan dengan sanadnya kepada Ali, qala haddathana Abu Khalifah qala haddathana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan al-Thawri an Habib ibn Abi Thabit an Abi Tufail qala qala Ali radhiyallahu an al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Dan Ali tentu mengambil itu dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hatim, kemudian kata Ibnu Hibban, sababu itilafin nas wa iftiraquhum, sababu itilafin nas wa iftiraqihim ba'da al-qada'i sabiq huwa ta'arufur ruhain wa tanakurur ruhain. Sebab orang itu bisa menyatu, berdekatan, atau sebaliknya, sebab orang itu saling menjauh, tidak bisa mendekat, berbeda, setelah qadha, karena qadha segala-galanya itu takdir dan ketetapan Allah, tapi setelah itu adalah ta'arufur ruhain, ketika dua ruh itu imma saling mengenal, artinya saling sama, satu jenis, satu warna, satu bentuk, satu pola. Ketika ruh yang ini dengan ruh yang ini satu pola, satu bentuk, maka dia akan mudah menyatu, larut dengan gampangnya. Atau tanakuru ruhain, dua ruh ini saling berbeda, polanya beda, jenisnya berbeda, tidak bisa menyatu, yang ada renggang dan menjauh, ini enggak bisa berdekatan. Fa idza ta'arafa ruhan wujidatil ulfah baina nafsaihima. Jika dua ruh saling sama tadi polanya, akidahnya, manhajnya, pemikirannya, sifat, wataknya, jika itu sama akan didapati di antara keduanya ulfah, mudah menyatu, gampang akrab, lunak dan jinak satu dengan yang lain. Wa idza tanakara ruhan wujidatil furqah baina jismaihima. Sebaliknya pun sama. Jika dua ruh itu berbeda, polanya beda, akidahnya beda, manhajnya enggak sama, sifat wataknya enggak sama, maka yang ada di antara keduanya furqah, perbedaan, pecah, artinya tidak bisa menyatu, tidak bisa mendekat di antara keduanya. Qala walaqad amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir, qala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Mihran, qala haddathana Yusuf ibn Ya'qub as-Saffar, qala haddathana Abu Bakar ibn Ayyash an Abi Yahya an Mujahid qala ra'a Ibnu Abbas rajulan. Kata Mujahid, suatu hari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran, bahr atau hibr hadhil ummah, suatu ketika Ibnu Abbas melihat seseorang, ya baru ketemu saat itu, enggak pernah ketemu, enggak pernah ngelihat, enggak pernah jumpa kecuali saat itu. Faqala inna hadza la yuhibbuni. Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, orang ini cinta sama aku, senang sama aku. Qalu wa ma ilmuk? Mereka, murid-murid Ibnu Abbas, pada bertanya, dari mana engkau tahu orang ini mencintai kamu? Qala inni la uhibbuhu. Kata Ibnu Abbas, karena aku juga cinta dia. Begitu ngelihat senang gitu, ada cinta, ada kedekatan. Wal arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Lalu beliau bawakan hadis ini semakna dengan kisah Ibnu Abbas, kisah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ini baru jumpa dengan orang langsung beliau katakan itu. Tapi di dalam hadis Rasul katakan al arwah junudun mujannadah. Junud mujannadah artinya ajnas mujannasah, jenis yang berbeda-beda, berjenis-jenis, berbeda-beda. Atau junud mujannadah, jumu mujamma'ah, berkelompok-kelompok. Sehingga beda antara arwah kelompok yang ini, beda dengan arwah kelompok yang itu. Ini arwah akhyarin, ini kelompok arwahnya orang-orang baik, solihin, toyibin. Yang ini arwahnya kelompok orang-orang syirir, a'udzubillah, orang-orang jahat, orang-orang jelek, dan semisalnya. Fama ta'arofa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Fama ta'arafa minha, dari sifat dan jibillah, watak, bawaan yang Allah jadikan padanya, syiam, sifat-sifat karakter yang ada pada orangnya, pada arwah tersebut, itu yang menentukan nanti menyatunya kemana, ikut kelompok yang mana, yang ini atau yang ini, menyatu nanti bersama akhyarin atau bersama ahlus syar, tergantung watak, sifat, tabiat, karakter yang memang ada padanya. Di dalam hadis kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, artinya dia akan cari jalan, orangnya akan mencari jalan menyatu bersama yang sifatnya serupa dengan dia, yang karakternya mirip dengannya, sesuai dengan yang ada padanya. Makanya yang cocok dengan karakter dia akan dekat, akan akrab, akan jinak satu dengan yang lainnya. Atau kata Khattabi, kalau dilihat dari mabda'ul khalq, bahkan dari awal penciptaan, ahlus sa'adah ya akan menyatu bersama ahlus sa'adah, orang-orang yang Allah tentukan mereka itu bahagia dunia akhiratnya, nasallallahu min fadlih. Atau orang-orang yang Allah tentukan itu dari ahlus syaqawah, syaqi, asqiya, ya akan menyatu, bergabung dekat dengan ahlus syaqawah, yang memang dari awal ditentukan itu ada padanya. Demikian arwah itu ya'talif au yakhtalif, imma dia menjinak, akrab dan mendekat kepada yang sesuai dengan dia, atau dia akan menjauh, menghindar, gak bisa ditemukan di antara keduanya. Ima ini atau itu. Disebutkan bahwa itu demikian semenjak awal. Artinya ada ulama yang mensyarah, arwah itu demikian sebelum dia masuk ke jasad manusia. Sebelum dia masuk ke jasad manusia sudah seperti itu arwahnya, yang padanya khair ya akan menyatu gabung bersama yang ahlil khair, arwah khair. Yang arwah syar ya akan menyatu gabung bersama arwah-arwah syar, sebelum itu masuk ke jasad orangnya, jasad manusia. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Makna hadis ini kata Hafidz rahimahullah, bahwa ahlul khair minan nas, orang yang dia itu memang orang baik, padanya ada khair, padanya ada solah, kesolehan, orang baik, maka dia akan rindu dan mencari yang seperti dia, akan otomatis gabung dan mudah tertarik menyatu bersama yang memang khair seperti dia. Dan syirir pun sama, ahlu syar, orang yang jahat, yang jelek, juga akan mencari kelompoknya yang sama seperti dia, juga padanya ada kejelekan, ada kejahatan, ada syar. Masing-masing akan mencari dan gabung. Kemana dia harus menyatu? Dia mau larut kemana? Dia mencari pasangannya. Masing-masing akan mencari pasangannya. Maka jika ketemu, yaitu yang akan dia dekati, dia akrabi, dia jinak kepadanya, itu yang Rasul sebutkan, fama ta'arofa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, terambil dari hadis yang mulia ini, orang kalau mendapati pada dirinya ada kerenggangan atau tidak nyaman dengan ahlul khair, dengan ahlus shalah, dengan orang-orang baik, orang soleh, ahlul bir, orang-orang istiqomah, maka segera dia harus koreksi apa penyebabnya. Kenapa kok dirinya gak nyaman sama mereka? Kenapa dirinya kok renggang, gak, tidak jinak, tidak ini? Berarti ada sesuatu yang harus segera dia benahi. Karena kalau dia, berarti pada diri dia kebaikan itu perlu dipertanyakan. Berarti kesolehan pada diri dia disangsikan. Karena kalau ada kebaikan, ada khair, ada kesolehan, pasti nyatu bersama ahlu sholah, pasti akan menyatu bersama ahlil khair. Sebaliknya pun sama, kata Ibnu Jauzi, kalau orang mendapati pada dirinya ada keasikan, dekat, akrab, nyaman dengan ahlu syar. Ketahui fulan ahli syar, pelaku kemungkaran, bid'ah ini itu, ahlu syar. Nah, kok kamu nyaman dan bisa akrab dengannya, segera koreksi dirimu. Karena semestinya kalau tidak ada itu syar pada dirimu, kamu bukan ahli syar, kamu bukan ahlul fasad, kamu gak akan bisa nyatu sama mereka. Mental, kamu gak akan bisa dekat dengan mereka, gak akan nyaman. Nah ini kok bisa? Ya koreksi dirimu. Pada dirimu ada sesuatu yang butuh segera dibenahi. Rahimahullah, demikian Ibnu Jauzi istimbat dari hadis ini. Di dalam hadis para a'immatus salaf rahimahumullah, begitu mereka memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, dalam kancah mukhalathah, muamalah, interaksi satu dengan yang lain. Makanya Imam Ibnu Battah dalam Ibanahnya Al-Kubra ketika membawakan athar riwayat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, saat Sufyan masuk kota Basrah. Baru saat itu masuk Basrah, Sufyan rahimahullah saat itu, Sufyan imam Amirul Mukminin fil hadis, beliau belum tahu siapa itu Rabi ibnu Subayh dan bagaimana kedudukan dia di mata muslimin Basrah. Maka Sufyan tanyakan, "Kefini Rabi ibn Subayh, apa yang kalian tahu tentang dia? Bagaimana madhabnya, yakni akidahnya, manhajnya seperti apa?" Mereka dengan polos menjawab, "Madhabuhu sunnah, dia di atas sunnah, Rabi ibn Subayh." Baik. Lalu Sufyan tanya, "Man bitonatu?" Siapa orang-orang dekatnya? Ini tiap hari dia kan orang pasti kumpul, duduk bareng kesana kemari, pergi datang keluar masuk majelis ini itu. Sama siapa? Siapa orang-orang dekatnya? Mereka jawab, kalau itu dia bersama ahlil qadar, ini qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Tidak ada takdir itu, semuanya terjadi dengan sendirinya, tidak ditentukan oleh Allah. Maka langsung otomatis Sufyan mengatakan, idan huwa qadari. Kalau begitu Rabi bin Subayh qadariyah. Tidak benar kalian katakan dia madhabnya sunnah. Dia qadariyah. Setelah Sufyan katakan itu, kata Imam Ibnu Battah mengomentari, rahmatullah ala Sufyan al-Thawri, semoga Allah rahmati Imam Sufyan. Laqad nataqa bil hikmah fasodak. Beliau berucap dengan hikmah dan benar yang beliau ucapkan. Waqala bil ilmin fawafaqal kitab wa sunnah. Beliau bicara dengan ilmu dan itu sesuai dengan Quran dan sunnah. Wa matujibuhul hikmah wa yudrikuhul ayan wa ya'rifuhu ahlul basira wal bayan. Dan beliau bicara semua itu dengan berdasarkan hikmah dan pengalaman, faktanya memang seperti itu. Qala Allahu Ta'ala, hal ini karena ayat, ini dalilnya, dikuatkan oleh Ibnu Battah, ketika Allah sebutkan dalam Ali Imran, ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang dekat kalian itu selain kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka orang-orang yang enggak peduli kalian mau sengsara, mau sesat, mau rusak, mau hancur. Tidak akan ingin kalian selamat, kemudian iba kepada kalian. Dan mereka berharap kalian dalam kesulitan. Nah, dari ayat ini kata Qurtubi, fakullu man laysa ala madhhabik, fala yambaghi laka antumashiyahu. Setiap orang yang enggak sesuai dengan madhabmu, madhab di sini artinya tadi akidahnya enggak seperti kamu, manhajnya enggak seperti kamu, pemikirannya enggak seperti kamu, maka enggak pantas kamu jalan bersamanya, enggak pantas kamu dekat dengannya, kamu akrab, kamu ya berteman dekat, keluar masuk ke sana kemari bersama dia. Ntar kamu tahu dia enggak seperti kamu. Kamu meyakini ini, dia mengingkari. Kamu mengingkari ini, dia menetapkan itu. Kif. Makanya Allah katakan, Allah ingkari. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian jadikan teman dekat kalian, sementara itu bukan dari kalian. Enggak seperti kalian. Kemudian beliau bawakan, Ibnu Battah masih, atau sebelum itu, kisah Sufyan ya menguatkan riwayat hadis ini, junud mujannadah, ta'arafa minha talaf tanakara minha khtalaf. Kalau Rabi ibn Subay bukan orang Qadariyah, enggak mungkin dia bisa akrab dan dekat dengan orang Qadariyah. Itu syahid yang diinginkan. Kalau dia tidak meyakini Qadariyah, berkeyakinan akidah seperti mereka, mengingkari takdir, ya enggak akan dia bisa nyaman bersama mereka. Dia mengingkari, dia sakit hati dan berat dekat, dan bahkan kan dekat ngelihat orangnya dia mungkin enggak akan tahan. Nah ini bisa duduk tiap hari, kan itu yang Sufyan tanyakan. Dia bersama siapa? Tiap harinya, duduknya, majelasnya, ngobrolnya kesana kemari. Qadariyah, ya sudah berarti dia Qadariyah. Karena itu yang sesuai dengan dirinya. Di situ, ta'arofa minha, fa'talaf. Karena cocok dengan yang ada padanya, memang dia mengingkari takdir juga, maka dia akan mencari orang yang juga mengingkari takdir. Ketemu, klop, sudah. Sesuai dengan yang ada padanya. Lalu beliau bawakan atsar dari Imam Asma'i. Asma'i imam ahli lughah dan imam salafi ahli sunnah. Rahimahullah. Qala sami'tu ba'dha fuqaha al-Madinah. Aku mendengar sebagian fuqaha Madinah di zaman itu. Yugul, dia katakan, idza talahamat bil gulub an-nisbah tawasalat bil abdan as-suhbah. Idza talahamat bil qulub an-nisbah tawasalat bil abdan as-suhbah. Kalau hati itu sudah menyatu, talahamat nisbahnya. Sekarang nisbatnya kemana? Ini nisbatnya ke sunnah, yang ini juga ke sunnah, ini ke manhaj salaf, ini juga ke manhaj salaf. Sama-sama menisbatkan ke situ, akan menyatu badannya, suhbah, akan bersahabat, akan akrab, akan ketemu, akan hangat hubungan di antara keduanya, begitu. Saling mencintai, saling menyayangi, itu yang dimaksud. Talahamat bil qulubin nisbah, karena hatinya memang ya sama, dia meyakini itu, dia menetapkan itu yang ada di pikirannya, itu yang ada dalam madhabnya, maka jasadnya pun mudah menyatu, jasadnya akan mudah untuk berdekatan, bersahabat, akrab, jinak satu dengan yang lain. Kembali kata Ibnu Battah mengomentari pernyataan Asma'i dari fuqaha Madinah, wa bihadza ja'atis sunnah. Dan memang seperti itu sunnah datang. Seperti hadis tadi. Hadis kita ini. Al arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Juga riwayat beliau bawakan dari Thabit, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala, kata beliau, lau annan nas jumi'u fi sa'idin wahid, kalau misalnya manusia ini semua dikumpulkan dalam satu lapangan, ada lapangan besar sekali misalnya, dikumpulkan di situ semua orang dengan berbagai macam bentuk pemikirannya, pola fikirnya, akidahnya, keyakinannya, macam-macam. Pokoknya dikumpulkan dalam satu tanah lapang tadi. Semua di situ. Kulluhum mu'min. Semua yang di tanah lapang itu mu'min, kata Ibnu Mas'ud. Beriman. Wa fihim kafiran ta'allafa ahaduhuma ila sahibih. Kecuali ada dua orang kafir. Semuanya mukmin, kecuali dua orang dari mereka kafir. Kamu pasti akan dapati dua ini akan nyatu, akan ketemu, memisahkan diri dari mukminin yang ada semua. enggak akan bisa dekat dengan mereka. Ini nyari si kafir yang ini akan nyari kafir yang ini yang sesuai dengan dirinya, karena yang di sebelah kanan kiri dia mukmin, depan belakang dia mukmin, sana mukmin, sini mukmin, dia enggak betah, enggak cocok. Dia harus nyari siapa yang seperti dia. Ini mungkin di ujung sana, yang ini di ujung sini. Pasti akan ketemu dua ini. Bagaimana caranya? Ketemu dua kafir ini. Sehingga terbedakan dari keseluruhan mukmin. Walau annannasa jumi'u ila sa'idin wahid kulluhum kafir. Atau sebaliknya, kata Ibnu Mas'ud. Semua manusia di sana lapang disatukan, semuanya kafir. Wa fihi mu'minan ta'allafa ahaduhum ila sahibi. Kecuali dua orang mukmin. Sama akan nyari temannya, ini siapa yang beriman seperti aku? Akan ketemu. Akan terpisah, terbedakan dari yang lainnya yang kafir ini tadi. Enggak akan bisa menyatu dengan yang lain. Karena nisbatnya satu. Yang ini bertemu karena iman, maka ya ketemu. Sama seperti yang pertama tadi, nisbatnya kalbu mereka ketemu karena kufur wal iyadu billah, maka ketemu di situ. Enggak bisa kamu halangi. Kamu pakai cara apapun, kamu rekayasa bagaimanapun agar ini tidak berjumpa, enggak ketemu, enggak akan bisa, pasti ketemu. Pasti akan nyatu. Qala wal arwah junudun mujannadah, kata Ibnu Mas'ud. Karena arwah itu kelompok-kelompok. Tadi berkelompok-kelompok. Ima dia ahlul khair atau ahlul syar. Ima ahlul salah wa ima ahlul fasad. Taltaqi tatasya'am kama tatasya'amul khail. Fama ta'arafa min haqtalaf, fama tanakara min haqtalaf. Maka ya, saling mencium aromanya satu dengan yang lain. Ini layaknya kalau binatang kan misalnya mengendus-ngendus. Dia nyari temannya, mana yang sama seperti saya. Dia jenis tertentu gak akan bisa kumpul dengan jenis yang lain. Dia akan nyari dan berusaha kumpul ketemu dengan yang sejenis dengan dia. Kata Ibn Mas'ud, walau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'ah laisa fihim illa mu'min wahid la ja'a hatta yajlis ilaih. Kalau ada seorang mukmin masuk masjid, di dalam masjid itu ada 100 orang, tapi yang mukmin cuma satu orang dari 100 ini, pasti dia akan bertemu dan mendekat, menyatu bersama yang mukmin ini seperti dia. Ya, serupa dengan riwayat pertama yang beliau katakan di tanah lapang tadi. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'ah laisa fihim illa munafiqun wahid la ja'a hatta yajlisa ilaih. Orang munafik pun begitu. Dia masuk masjid ada 100 orang, tapi enggak ada yang munafik kecuali satu orang. Ya, satu orang itu yang akan dia cari. Yang nyatu bersama dia, mudah larut dan cepat gabung dengannya. Demikian a'immah memahaminya. Makanya ma'ruf bait syair yang disebutkan oleh Abu Fadl Al-Maidani, dia katakan wa fis sama tuyurun ismuha buj'u wa ala ashkaliha tuyuru taqa'u. Dan di langit ada burung yang namanya buju'u. Buju' itu semacam burung pelikan, pemakan ikan itu. Tenggorokannya besar. Dan ketahui, kata Abu Fadl, burung itu akan hinggap atau terbang kumpul ya bersama sejenisnya. Faktanya kan gitu, kamu lihat di alam. Nanti ada merpati misalnya, ya bersama rombongan merpati-merpati lain. Nanti ada apa misalnya, emprit, ya sama emprit-emprit yang lain. Nanti burung apa, ya sejenisnya. Ala ashkaliha taqa'u. Karena itu yang sejenis dengan dia, karena itu yang sama dengannya, maka dia tidak nyaman dan tidak akan mau terbang, tidak akan mau hinggap, tidak akan mau berhenti kumpul, kecuali dengan yang satu jenis dengan dia, satu kesamaan dengan dirinya. Burung saja begitu. Makanya di dalam hadis juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW sebutkan, mathalul munafik fi ummati kamathalis syat al-ayirah bainal ghanamin tasiru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah la tadri ayyuha tatba'. Permisalan munafik yang ada nifak dalam dirinya di umat ini, permisalannya seperti kambing yang kehilangan kelompoknya. Dia sendirian, si kambing ini kehilangan kelompoknya. Kambing, kamu tahu kan, kalau digembalakan berkelompok 10, 20, 30 mungkin lebih, 50 ya, berkelompok-kelompok begitu, nanti keluar bareng, masuk kandang nanti bareng semua. Walhasil ini satu kancerit, dia tertinggal sehingga sendirian. Karena sendirian, dia bingung di mana kelompoknya. Dia bersama siapa? Kadang masuk ke kelompok ini, ada dia lihat ada gerombolan kambing-kambing di situ. Dia mau masuk situ, ternyata enggak ada yang kenal dia. Dan dia pun enggak kenal, ini bukan teman-temanku ini. Aneh ini, bukan ini. Bukan dia tiap hari kenal teman-temannya, yang satu kandang tiap hari keluar masuk bareng. Sehingga ketika masuk sini, ini bukan kelompokku ini. Akhirnya dia keluar ninggalkan. Nanti ngelihat kelompok lain dia masuk situ, ternyata juga bukan ini kelompokku. Sehingga begitu masuk sana, masuk sini, di sini iya, di situ iya, di sini keluar, di situ keluar, sini masuk, situ masuk. Munafik. Seperti kambing yang kehilangan kelompoknya. Gak tahu kemana dia harus ngikut. Siapa yang seperti dia? Kehilangan kelompok. Setelah membawakan hadis Ibnu Umar ini, kata Imam Ibnu Battah, lihat komentar seorang imam khabir yang tentu bicara dengan pengalaman dan tahu medan dakwah seperti apa. Beliau katakan, kathura hadza dharb minan nas fi zamanina hadza, betapa banyaknya orang-orang seperti ini di zaman kita ini, zaman beliau Ibnu Battah. Kif kalau beliau hidup di zaman ini, di zamannya sudah bicara seperti ini, betapa banyaknya orang-orang seperti ini, yang sana masuk, sini iya, situ iya, gak tahu mana yang dia ikuti, pokoknya semua dia ikut, semua iya, semuanya khair, semuanya baik, semuanya begini. Banyak sekali orang-orang seperti ini di zaman kita sekarang ini, zaman beliau. La katsarahumullah. Tapi beliau berdoa semoga Allah tidak menjadikan mereka itu banyak, enggak barokah kalaupun banyak jumlahnya. Wa sallamana wa iyyakum min syarril munafiqin. Dan semoga Allah selamatkan kita dan kalian semua dari kejahatan munafiqin, wa kaidil baghin. Semoga Allah selamatkan kita semua dari makar dan tipu daya al-baghin, orang-orang yang melampaui batas. Wala ja'alana wa iyyakum minal la'ibina biddin. Semoga Allah tidak menjadikan kita dan kalian semua dari orang-orang yang mempermainkan agamanya. If dia bisa tenang, kumpul, dekat dengan orang yang enggak semadhab dengannya, enggak seakidah. Kamu yakin iman bahwa Allah di atas arsy, dia mengatakan Allah di mana-mana. If kamu bisa nyatu sama dia, kamu menetapkan sifat-sifat ar-Rahman yang ada dalam Quran Sunnah, dia imam mengingkari, mentakwil-takwilkan. Kif kamu bisa nyaman sama dia? Kif kamu bisa masuk di situ, duduk, tiap hari ketemu harus ramah, harus ini, itu. Makanya beliau katakan semoga Allah tidak jadikan kita termasuk orang-orang yang mempermainkan agamanya. Wala minal ladhina stahwathumus syayatin fartaddu naqisin wa saru hairin. Semoga pula Allah jaga kita tidak menjadikan kita orang-orang yang disambar oleh syaitan sehingga berpaling dari kebenaran, dari agama ini, dan menjadi orang yang bingung seperti kambing tadi, gak tahu kemana, gak ngerti jati dirinya, gak punya prinsip, gak punya pendirian yang jelas. Kesimpulannya seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, i'tabirun nas bi'akhdanihim. Nilai orang itu dari pertemanannya, siapa yang dia dekati, siapa yang dia akrab, ramah, jinak dengannya. Fa inar rajul la yukhadinu illa man yu'jibuhu nahwuh. Karena orang enggak akan bisa berteman, enggak akan bisa dekat, jinak, akrab kecuali yang ya dia asik, dia cocok gitu. Sesuai dengan dia memang. Enggak mungkin orang kalau enggak sesuai dengan imannya, enggak sama dengan akidahnya, kemudian bisa yumali. Dia bisa apa ya, berbahasa basi, bisa ngasih senyum terus, dia harus ada kehangatan, keharmonisan, senyum, canda tawa, enggak mungkin. Kalau sesekali dan itu karena satu dan lain sebab mungkin. Tapi ini tiap hari, itu kedekatannya, itu temannya, itu sahibnya, itu teman majelisnya, itu yang bersamanya dia datang, pergi, keluar, masuk, terus sama dia. Enggak mungkin kalau enggak sama. Pasti karena kesamaan. Itu yang Ibnu Mas'ud katakan. Fa'inal ar-rajul la yukhadin illa man yu'jibuhu nahwu. Orang hanya mau berteman cari yang sesuai dengan dirinya. Seperti tadi beliau contohkan. Walaupun di satu lapangan besar, hanya dua yang mukmin, ya ini akan cari teman yang sama seperti dia. Dia tahu kanan kiri depan belakangnya gak seperti dia. Gak akan tenang dia, gak akan berhenti. Dia cari terus siapa yang seperti dia. Akan nyatu. Nah, demikian. Persatuan itu tidak butuh rekayasa, tidak butuh biaya besar, tidak butuh dipaksakan. Nyatu dengan sendirinya. Ketika talahamat bil qulub an-nisbah. Kalau sudah kalbunya sama, menyatu. Wal arwah junudun mujannada. Nas'alullah at-taufiq wal i'anah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.